Alakah hajat? Apakah kamu butuh sesuatu dariku, hai hambaku? Apakah kamu butuh pertolongan dariku, hai hambaku? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan Allah dengan sholat. Salah satunya sholat malam. Berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita Lailatul Qadar, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk meminta pertolongan Allah seperti seseorang yang beribadah 80 tahun lamanya lalu berdoa, ya Allah tolong saya. Kira-kira Allah tolong gak tuh? 80 tahun sujud terus ruku, berdiri sujud, berdiri ruku sujud, sholat terus 80 tahun gak berhenti. Di tahun ke-80 nya dia bilang, ya Allah bantulah saya. Kira-kira ditolong gak sama Allah? Ditolong banget kan ya? Gak usah 80 tahun, amalan kecil aja Allah langsung tolong. Apalagi beribadah 80 tahun non-stop, pasti Allah tolong. Berarti motivasi kita adalah kita coba kejar Lailatul Qadar itu adalah supaya Allah menolong kita atas semua hajat-hajat kita.